semula haruan di taman itu, dan gelombang rambutmu diterbangkan bayu melamarku bangkit meninggalkan penjaraku yang ku kini. Hanya tulus yang mampu. Masihkah ingat pertalian kita? Hello kawan, kini aku datang dari perjalanan seribu kisah. Aku tak pernah melupakanmu, walau di sini tiada cara pengorbananmu memuncak nilai kemanusiaan. Serta dalam perjuanganmu merasa sengsara, dalam merasa perlu berasa

Yeah. dan gunung jatuh.